Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita merajahkan pelajaran daripada kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Sebelumnya telah kita murojaah apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah menjawab daripada pertanyaan yang disebutkan di awal kitab. Beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah hadis Abu Hurairah dalam Sahihul Bukhari, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan." Dan dalam lafaz yang lain ada tambahan fatadawu. Juga hadis Jabir bin Abdullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli da'in dawa'un, fa idza usiba dawa'u da bara'a bi idznillah." Diriwayatkan oleh Muslim. Demikian pula di dalam Musnad Al-Imam Ahmad dari hadis Usama bin Syarik, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha lam yunzil da'an illa anzala lahu shifaan. Alimahu man 'alima wa jahilahu man jahila." Dan dalam lafaz yang lain, "Innallaha lam yad' da'an illa wad'a lahu shifaan aw dawa'an illa da'an wahida." Qalu ya Rasulullah mahu? Qal al-haram. Dan dalam riwayat yang lain, as-sam, yakni al-maut. Berikutnya, qala Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa hadha ya'ummu adwa al-qalbi war-ruhi wal-badani wa adwiyataha." Dan ini mencakup secara umum penyakit-penyakit, segala macam bentuk penyakit, apakah itu penyakit hati, penyakit jiwa, dan penyakit fisik, penyakit badan, wa adwiyataha, dan juga obat-obatnya mencakup itu semua. Obat dari penyakit hati, obat dari penyakit rohani, dan obat dari penyakit badani. Tidaklah ada satu penyakit yang menyerang hati atau rohani atau badan seseorang, fisik seseorang, melainkan pasti di sana ada obatnya. Waqad ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ajaladaan, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kebodohan sebagai penyakit. Wa ja'ala dawa'ahu su'alal ulama, dan menjadikan obatnya adalah bertanya kepada ulama. Orang yang sakit fisiknya, dia juga sakit dari sisi yang lainnya, karena dia tidak mengetahui apa obat daripada penyakit fisik tersebut. Maka kebodohan dia terhadap obat daripada penyakit fisik yang dideritanya, ini juga penyakit yang butuh kepada obat pula. Apa obatnya? Konsultasi kepada dokter, konsultasi kepada ahli medis, orang yang paham terhadap berbagai macam seluk-beluk penyakit-penyakit fisik. Farawa Abu Dawud fi Sunani. Adapun orang yang dia tidak mengerti tentang ilmu agama, itu juga penyakit. Maka obatnya adalah su'alul ulama. Abu Dawud, Sulaiman ibn As'as As-Sijistani rahimahullah, meriwayatkan di dalam sunannya. Abu Dawud As-Sijistani punya putra yang juga seorang ahlul hadis terkenal. Siapa namanya? Putra daripada Abu Dawud As-Sijistani, yang kalian pelajari ini bukunya bersama dengan Ustaz Abu Musa. Siapa? Abu Bakar Abdullah ini Abi Dawud. Nah, asal keluar berarti. Apa kitabnya yang kalian pelajari? Sarah Riwadah Ha'iyah Tamassak bihablillahi mattabi'il huda. Terus wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu wadin bi kitabillahi wassunanilladhi atab an rasulillahi tanju wa tarbahu, dan seterusnya. Ini sepantasnya untuk kalian merujuk kembali apa yang telah kalian pelajari, telah kalian selesaikan kitab tersebut, ya kan? Mungkin sebagian kalian juga telah hafal terhadap mangkumah Ha'iyah. Karena kalau tidak dimurojaah, ya akan bisa lenyap, bisa hilang, bisa lepas dari maklumat kita. Tayyib. Min hadis Jabir bin Abdullah, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, qala kharajna fi safarin. Jabir menyatakan, kami keluar pada satu safar. Fa'asaba rajulan minna hajarun, maka salah seorang kami tertimpa batu. Fasyajjahu fi ra'sih, sehingga robek bagian kepalanya. Tsummah talama, kemudian Allah takdirkan, dan itu tentunya di sana ada hikmah, ihtilam, mimpi basah. Tentunya yang dipelajari selama ini, yang diketahui bahwa ihtilam harus mandi, sedangkan kondisi dia tidak memungkinkan untuk mandi, kepalanya bocor tertimpa batu. Kalau terpaksa harus mandi dan kemasukan air pada luka tersebut, bisa berakibat fatal. Fasa'ala ashaban, lantas dia pun bertanya kepada rekan-rekannya. Faqal, Hal tajiduna li rukhsah fit tayammum? Apakah kalian dapati untukku ini rukhsah untuk aku melakukan tayammum? Karena kondisiku seperti ini. Qalu, mereka menjawab, ma najidu laka rukhsah. Kami tidak dapati bagimu rukhsah, wa anta taqdir 'alal ma', sedangkan kau mampu menggunakan air. Yani dalam keadaan air di sini melimpah. Sedangkan sebatas pengetahuan mereka pada saat itu, tayamum itu hanya di saat tidak ada air di dalam Al-Qur'an, ya. Falam tajidu ma'an, kalian tidak dapati air. Padahal secara ilmu ternyata tidak seperti itu. Udzur yang lain daripada istimal as-sa'id ataupun at-turab, mengganti daripada air, adalah inda ta'adzurihi, di saat memang tidak memungkinkan memakai daripada air. Bukan tidak ada, tapi tidak memungkinkan memakainya. Faktasala, maka dia pun kemudian mandi dalam kondisi luka tersebut. Famata, hingga dia pun mati, meninggal dunia. Radhiyallahu ta'ala anhu. Falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ukhbiru bidzalik. Maka di saat kemudian kami sampai di Madinah dan berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pun diberitakan akan hal tersebut, kejadian tersebut. Faqal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun beliau berucap, qataluhu, qatalahumullah, mereka telah membunuhnya, semoga Allah memerangi mereka. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menisbatkan pembunuhan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka menjadi asbab, menjadi penyebab akan kematiannya. Dari sisi mana menjadi penyebab? Mereka mengharuskan dirinya untuk menggunakan air dalam keadaan diketahui luka yang menganga pada kepalanya. Dan ini dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka supaya menjadi pelajaran yang berharga bagi mereka dan bagi umat. Betapa sangat buruknya kebodohan. Sangat jeleknya berbicara tanpa ilmu di dalam agama, sampai pada taraf didoakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kebinasaan. Qatalahumullah. Sedangkan kalimat qatalahumullah bukan dimaukan adalah benar-benar doa kebinasaan, tetapi zajran wa tahdidan. Peringatan yang keras supaya tidak lagi kembali terjadi hal yang serupa di masa yang akan datang. Dan al-mutasabbib lahu hukmul mubasyir, orang yang menjadi sebab itu dihukumi seperti pelaku. Ala sa'alu idlam ya'lam fa innama shifa'ul 'ilmi su'al. Tidakkah mereka bertanya di saat mereka tidak mengetahui? Sesungguhnya obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Kemudian beliau memberikan hukum permasalahan secara syar'i. Innama kana yakfihi an yatayammam wa ya'syara aw ya'syiba ala jurhihi khirqatan thumma yamsaha 'alayha wa yaghsila sa'ira jasadihi. Sesungguhnya cukup baginya untuk dia tayamum wa ya'syara dan mengucurkan pada bagian yang luka tersebut, ya, au ya'syiba atau mengikat bagian yang luka tadi, diikat dengan kain kemudian dikucuri air, dikucuri, ditetes-tetesi dengan air. Ya'syir itu diperaskan begitu, ya, dikucuri, bukan diguyur tapi ditetes-tetesin air. Al-muhim, ya, sekedar dibasahi saja bagian yang tadi luka, diikat dengan kain kemudian dibasahi dan diusap dengan air. Thumma yamsaha 'alaiha, ya, setelah dikucuri, ditetesin air, ya. Ya'syir itu artinya adalah yaqtur 'alaiha al-ma, yaqtur 'alaiha al-ma, menetes-netesi badannya air. Yaqtur 'alaiha al-ma. Kemudian setelah itu summa yamsah 'alaiha, kemudian diusap pada bagian tersebut. Wa yaghsila sa'ira jasadih, adapun bagian tubuh yang lain yang memang tidak bermadarat untuk terkena air, ya, diguyur, dibasahi seluruhnya, dimandikan seluruh bagian badannya. Al-Khattabi rahimahullah menyatakan fi hadzal hadis, fi hadzal hadis min al-'ilmi, di dalam hadis ini terdapat ilmu, annahu, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam abahum bil fatwa bi ghairi ilmin. Rasulullah SAW mencela mereka disebabkan karena berfatwa tanpa ilmu. Wa alhaqa bihim alwa'ida, dan beliau memberikan ancaman bi'adda'a alaihim, dengan mendoakan keburukan, dalam artian kalimat qatalahumullah tadi, yang itu maknanya adalah tahdid, peringatan. Waja'alahum fil ismi qitlah atau qatalah, ya, apa? Waja'alahum fil ismi qatalah, qatalah itu jalan dari qatil, dan menjadikan mereka secara dosa, dari si dosa, seolah-olah mereka adalah pembunuhnya, dengan kalimat qataluhu. Waja'alahum fil ismi qatalatun lahu. Ucapan daripada Al-Khattabi rahimahullah. Sehingga makna dan kandungan daripada hadis ini begitu sangat dalam. Akan bahayanya al-qaul ala dinillah bi ghairi ilmin. berbicara atas agama Allah tanpa ilmu. Sedangkan saat ini banyak sekali manusia-manusia yang berbicara tanpa ilmu. Dan itu merupakan tanda-tanda akhir zaman munculnya banyak waibidah. As-safiyyah takallam fi amril 'amma. Orang yang bodoh yang berbicara pada urusan manusia secara umum. Rasul sallallahu alaihi wasallam beritakan tentang kejadian-kejadian tersebut. Yakni akan terjadinya hal tersebut. Satu penggambaran yang begitu sangat tepat. Dan kita saksikan saat ini. Idza ra'aita suhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya ma'taratan wa ijabul lidhi ra'in bi ra'i. Apabila engkau telah melihat kepikiran dibanggakan, kepikiran ditaati, hawa nafsu diikuti, dunia diutamakan, dan setiap orang merasa bangga dengan hasil pikiran otaknya. Fa'alaika bi khassati nafsik, maka atasmu untuk engkau perhatikan dirimu sendiri. Wada' ankal Allah, dan tinggalkan orang Allah. Kalau sudah seperti ini keadaannya, pada sebagian tempat mungkin sudah terjadi ya kondisi seperti ini. Fa inna mi waraika ayyam as-sabr. As-sabr fihi kalqabdi 'alal jamal. Karena di belakangmu nanti akan ada hari-hari kesabaran. Kesabaran pada hari itu ibaratnya seperti memegang bara api. Ini perkara yang berat. Penginnya dilepaskan untuk kemudian bisa seperti yang lainnya. Bebas mengikuti daripada hawa nafsunya, terkekang dengan as-sunnah yang dia pegang. Memegang as-sunnah ibaratnya seperti memegang bara api, berat luar biasa, panas. Akan tetapi itu adalah keselamatan. Jika ditinggalkan maka justru akan membawa kepada kebinasaannya. Taifa akhbara anna jahl da'un wa anna sifa'ahu su'al. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwasannya al-jahl, kebodohan itu adalah da', penyakit, dan bahwasannya obatnya adalah bertanya. Waqad akhbara subhanahu 'an al-Qur'an annahu shifa. Dan Allah Azza wa Jal telah memberitakan tentang Al-Qur'an bahwasannya Al-Qur'an itu shifa. Faqala ta'ala, Allah ta'ala menyatakan, walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyya laqalu laula fustirat ayatu a'jami wa arabi qul huwa lilladheena amanu hudan wa shifa. Seandainya saja kami jadikan Al-Qur'an itu a'jami, yakni selain bahasa Arab, bahasa yang tidak bisa difahami oleh bahasa Arab, padahal Rasul adalah orang Arab berbicara dengan bahasa alien, bagaimana kira-kira? Maka misalnya mereka akan mengatakan laula fusirat ayatu, kenapa kok tidak diperjelas ini ayatnya? Bahasa enggak jelas. Bahasa enggak bisa dipahami. A'jami wa arabi. Apakah kemudian Al-Qur'an itu diturunkan dalam bahasa ajam sedangkan dia adalah seorang Arabi? Rasul adalah seorang Arabi. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa syifa. Katakanlah Al-Qur'an itu bagi orang-orang yang beriman petunjuk dan obat. Allah sebutkan secara umum petunjuk dan obat. Obat dari berbagai macam penyakit. Waqal, dan juga Allah menyatakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan daripada Al-Qur'an yang di dalamnya berupa syifa, penyembuh, obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka jadikan Al-Quran sebagai penyembuh, jadikan Al-Quran sebagai obat dari berbagai macam penyakit. Wa min hahuna, dan min di sini li bayanil jins la li tabrik, untuk menjelaskan jenis. Ya. Di antara fungsi Al-Quran, di antara jenis-jenis fungsi Al-Quran adalah syifa. Di antara fungsi atau jenis-jenis Al-Quran adalah, ya, fungsi daripada jenis-jenis Al-Quran adalah rahmah. Fungsi-fungsi Al-Quran adalah rahmah. Al-Quran sebagai syifa, Al-Quran sebagai rahmah. Bukan sebagian Al-Quran itu syifa, bukan. Bukan untuk tab'id menunjukkan sebagian, tetapi keseluruhan Al-Quran adalah syifa. Sebagaimana keseluruhan Al-Quran adalah rahmah. Fa inna Qur'ana kullahu syifa. Kama qala fil ayatil ukhra. Karena Al-Quran itu seluruhnya adalah syifa, sebagaimana tersebut di dalam ayat yang lain, surat Fussilat. Ayat yang sebelumnya, fahuwa shifaa'un lil qulub min da'il jahl wasyak waraib. Maka Al-Qur'an merupakan syifa bagi hati, yakni bagi penyakit-penyakit hati. Obat penawar dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Min da'il jahl wasyak waraib, dari penyakit kebodohan, keraguan-raguan dan kebimbangan. Maka dengan Al-Quran terlibas habis semua daripada berbagai macam penyakit tersebut bagi yang mempelajarinya. Falam yunzilillah subhanah minas sama shifaan qat a'am wala anfa' wala a'zam wala anja' fi izalati da' minal Qur'an. Maka Allah Azza wa Jal tidaklah menurunkan dari langit shifaan, penyembuh, sama sekali yang lebih umum, lebih menyeluruh dan lebih mencakup, lebih bermanfaat dan lebih agung dan lebih mujarab, lebih tokcer, lebih cespleng. Ini namanya ajak. Fi izala tidak, di dalam menghilangkan penyakit dibandingkan Al-Qur'an. Tidak ada yang lebih tokcer dibandingkan apa? Al-Qur'an. Wa qad thabata fi sahihain min hadithi Abi Sa'id, Sa'id bin Malik ibn Sinan, sahabiyun jadid. Tersebut di dalam Sahihain hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma huwa wa abu sahabiyan intalaqa nafarun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fi safra berangkat safar sekelompok orang dari sahabat-sahabat nabi fi safratin safaruha pada satu perjalanan yang mereka safar padanya hatta nazalu ala hayyin min ahya'il arab hingga mereka pun singgah di satu perkampungan dari perkampungan-perkampungan bangsa Arab Arab-Arab Badui gitu fastadhafuhum mereka pun minta supaya dijamu sebagai tamu diterima sebagai tamu fa'abau ternyata mereka enggak mau menjamu fa'abau an yudayifuhum enggak menjamu mereka akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala punya rencana untuk memberikan kemuliaan kepada para sahabat nabinya faludiro sayyiduhu maka Allah takdirkan kepala sukunya kepala kampungnya disengat oleh binatang melata yang beracun dan apa ini namanya al-ladhu ataupun al-lasu itu artinya sama hanya saja biasanya kalau ludiro begitu biasanya terpakai untuk semisal gigitan ular dan kalajengking. Hanya seringnya terpakai untuk kalajengking, seringnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Kalau al-lasa' itu ular seringnya terpakai begitu, tapi kalau al-ludik, al-ladhu itu terpakai untuk al-aqrab. Sehingga ludiwa di sini yang dipakai kemungkinan besar adalah sengatan daripada kalajengking. Fasa'ulau bikulli syai' la yanfa'uhu dzalik. La yanfa'uhu syai'. Mereka kemudian berusaha sekuat tenaga, usaha untuk bagaimana supaya menyembuhkan kepala sukunya. Tetapi tidak bermanfaat. Faqala ba'dhum lantas sebagian mereka mengatakan, "Lau ataitum ha'ula'ir rahab alladziina nazalu, la'allahu an yakuna 'inda ba'dhim syai'." Seandainya kalian datangi mereka-mereka itu, ya rombongan kafilah itu. Yang mereka singgah di kampung kita ini bisa jadi ada di antara mereka sesuatu ar-rahab itu hitungan bilangan biasanya terpakai untuk antara 3 sampai 10 madunal asharah madunal asar artinya di bawah 10. Tetapi dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan jumlahnya ini ada sekitar 40-an. Sehingga kalimat ar-rahat ini tidak mewakili daripada jumlah kafilah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Atau bisa jadi jumlah hitungan rahat ini antara 3-9 yang datang kepada mereka sebagai perwakilan, sehingga dinisbatkan kepada kelompok yang datang ini yang jumlahnya hanya sekitar antara ini di bawah 10, sehingga disebutlah rohot begitu. Fa'atauhum, lantas mereka pun mendatangi para sahabat. Faqalu ayyuhar rohot inna sayyidana lubik. Wahai kafilah, sesungguhnya kepala suku kami sedang disengat oleh binatang berbisa. Wa sa'ayna lahu bi kulli syai' la yanfa'u. Kami sudah berusaha sekuat tenaga dan tidak ada manfaatnya. Tidak berhasil kami. Fa inda ahadin minkum min syai', apakah ada sesuatu di antara kalian yang bisa membantu kami? Usaha untuk menyembuhkan kepala suku kami ini. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka, dan ini adalah Abu Sa'id Al-Khudri sendiri, sehingga beliau menghikayatkan ba'duhum begitu, padahal beliau sendiri. Na'am, iya, wallahi inilah aqli, demi Allah sungguhnya diriku ini benar-benar ahli ruqyah, bisa meruqyah. Dan ruqyah dalam bahasa mereka ya, itu secara umum tidak mesti pakai Al-Qur'an ya. Ruqyah itu kayak seperti mantra begitu kalau bahasa kita. Hanya kalau ruqyah dipakai dengan ayat Al-Qur'an, ya kan? Ini syar'i. Dengan hadis Nabi, ini syar'i. Ya. Dengan apa namanya? Doa-doa. Maka ini syar'i. Adapun jika ruqyah dilakukan dengan bahasa yang tidak jelas dan bukan dengan bahasa Arab, ya, maka ini tidak syar'i dan bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Tergantung lafadz yang digunakan, arti daripada lafadz yang digunakan tersebut. Walakin wallah istadafnakum falam tudayifuna. Istadafnakum, kami minta kalian supaya kalian memberikan hak kepada kami sebagai tamu, minta dijamu, tetapi kalian tidak menjamu kami, tidak mau untuk menerima kami sebagai tamu kalian. Fama ana biraqin hatta taj'alana ju'lan, maka aku tidak akan mau untuk meruqyah kepala suku kalian sampai kalian mau memberikan kepada kami ju'lan, upahnya. Kemudian terjadi musolahah. Fasolahuhum ala qatir minal ghanam, melakukan transaksi dan transaksinya besar. Ruqyah, dan apabila berhasil maka upahnya adalah qatir minal ghanam. Qatir minal ghanam itu artinya al-qati ma bainal asharah wal arba'in. Jadi minimalnya adalah 10 ekor kambing minimalnya, ya kan? Karena kalimat qati itu antara hitungan antara al-asharah wal arba'in. Ma bainal asharah wal arba'in. Dan di dalam riwayat Al-A'mas mereka mengatakan qalu inna nu'tikum salasi nasyatan, kami akan berikan kepada kalian 30 ekor kambing. Dan kalimat 30 kambing ini mencocoki daripada jumlah syariah ataupun jumlah kafilah yang memang di dalam riwayat yang lain disebutkan 30 orang hingga 40 orang. Dalam riwayat disebutkan begitu, antara 30 sampai 40 orang. Jadi ini merupakan transaksi besar. Anggaplah misal satu kambing harga berapa kalau sekarang di sini? 2 juta. Kalau jantan ya kan? 2 juta. Itu kalau mendekati Idul Kurban enggak boleh segitu. Itu sudah 60 juta. Jumlah yang fantastis. Dan kalau zaman itu, saat itu, kalau tidak keliru, sekitar mungkin 1 dirham, sehingga 30 dirham kalau dikuruskan sekarang juga bisa luar biasa jumlahnya, uang perak. Baik. Fantalaqa yadkhulu alayhi. Kemudian sahabat tadi pergi dan meludahi tempat yang disengat binatang berbisa tersebut. Wa yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin, surat Al-Fatihah. Dan di situ tidak disebutkan berapa ayat yang dibaca dari surat Al-Fatihah atau berapa kalinya surat Al-Fatihah. Yang jelas surat itu dibaca secara penuhnya. Berapa kalinya tidak disebutkan. Dan dalam riwayat Al-A'mas disebutkan sab'a marrat, 7 kali. Dibacakan surat Al-Fatihah 7 kali. Fa ka'annama nusita min iqalin. Maka seolah-olah kepala suku tadi itu seperti orang yang baru saja terlepas dari ikatan, yang sebelumnya itu ada belenggu, namanya orang tersengat ya, itu rasanya senu, gitu kan, luar biasa, suake sekali itu. Terus rasanya itu misal kaki itu, jempol kaki mau meledak itu, tut. Nah, di rukyah ya dikasih bacaan-bacaan tadi dan diberi ludah, itu seperti lepas dari ikatan. Rasa sakit itu tiba-tiba pudar sedikit demi sedikit dan hilang. Lepas seperti itu. Terasa sekali seperti tidak pernah sakit sama sekali. Ini pengaruh yang sangat nyata daripada ruqyah. Fantalaqa yamshi, langsung bisa berjalan. Wa ma bihi qalabah, seolah-olah tidak ada rasa sakit sama sekali. Fa'awfauhum ju'lahum, maka mereka pun kemudian memenuhi upah yang telah disepakati. Alladzi salahuhum 'alaihi. Faqala ba'duhum, lantas kemudian sebagian mereka mengatakan iqtasimu. Faqala alladhi raqa, mereka sebagian mengatakan kita bagi. Nah, yang meruqyah tadi mengatakan jangan dulu. La naf'al, jangan hatta natiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kita di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti kita jelaskan ya. Nadhkur lahu alladhi kana, kita ceritakan apa yang terjadi. Fa nanzur bima ya'muruna, kemudian baru kita perhatikan apa yang diperintahkan beliau kepada kita. Faqadimu ala Rasulillah SAW fadzakaru lahu dzalik. Kemudian mereka sampai di hadapan Rasul, ya, kambing-kambingnya dibawa semua digiring dan mereka menyebutkan apa yang terjadi. Faqal, maka beliau SAW kemudian mengatakan wa ma yudrika annaha ruqyah. Dari mana kamu kok tahu bahwasanya Al-Fatihah itu ruqyah? Tsumma qal qad asabtum, kalian telah benar. Iqtasimu wa tribuli ma'akum sahman, bagilah oleh kalian dan jadikan aku masuk dalam bagian tersebut. Ini untuk menegaskan supaya tidak ada keraguan sedikit pun pada para sahabat bahwa bagian tersebut atau harta tersebut halal, dan Rasulullah SAW tidak memakan kepada yang halal dan baik, halalan thayyibah. Sehingga Rasulullah SAW menegaskan, masukkan aku dalam bagian tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.